نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت بدر النبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا هم الرجال الأكابر هم أهم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا الله الله الله الله الله الله رسول الله نسيم هبت علينا من حمال مصطفى. Baik, kita masih berada di ajang yang tanya jawab ya sahabat ya. Dan kami sekarang masih memberikan kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya kepada Buya. Baik Buya, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah bergabung melalui via FB Radio Kubia ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat Allah di Tulungagung Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya dan Umi, bagaimana orang tua tidak menjalankan sholat dan saya sudah bilang untuk sholat tapi jawabnya begini, aku tidak bisa membaca Al-Quran. Saya takut kalau waktunya sudah diambil kejadian yang tidak saya inginkan dan saya ingin mempelajarinya tapi dengan sifat yang keras itu saya merasa sulit dan saya ada di pondok Buya. Ini hamba Allah di Tulungagung Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jika ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah yang mengajarinya. Jadi kalau alasannya tidak bisa membaca Al-Quran, maka ketahuilah sholat tidak harus dengan membaca Al-Quran bagi yang tidak mampu. Rukun qawli, bacaan yang harus dibacakan cuma 5. Membaca takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah bagi yang mampu. Kalau gak mampu ya gak usah, kenapa? Kemudian baca tasyahud bagi yang mampu, membaca sholawat, kemudian salam. Ada 5. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa melakukan sholat, itu yang salah yang mengajarinya. Jangan Anda ajari kepada beliau adalah yang panjang doa, zikir-zikir panjang seperti mulai kabiro, alhamdulillah kathiro, sampai gini. Beliau akan menjadi malu karena tidak bisa. Tetapi yakinkan kepada orang tua Anda bahwa yang namanya sholat itu gampang. Bahkan kalau ada orang tidak hafal zikir sama sekali, maka cukup dia diam melakukan rokaat, sujud ruku, sujud ruku. Jadi sangat mudah. Jadi yang pertama takbiratul ihram, membaca Fatihah kalau bisa. Kalau tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, diganti dengan surat-surat yang lainnya, apapun yang ia faham, yang ia hafal. Kalau tidak, maka cukup dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak mampu. Dan itu sudah cukup baginya. Baik. Kemudian jika Anda sudah memudahkan cara ini, sebab ada sebagian orang karena mungkin ketidakmengertian seseorang sehingga orang sudah tua baru masuk Islam umur 60 tahun diajari kabiroh. Diajari dengan zikir-zikir yang sunnah, zikir yang wajib saja. Baik, setelah itu kalau seandainya Anda bermudah urusan sholatnya masih saja tidak mau, maka tugas Anda adalah terus mengajak dan mengajak, terus mengajak dan mengajak. Sampai kapan? Sampai Anda tidak boleh putus asa. Sampai kapan? Kalau orang tua Anda dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan tobat. Kalau belum tobat, Anda yang penting selamat. Jangan Anda sok menjadi pahlawan yang harus beres semuanya. Tapi ketahuilah yang harus Anda lakukan adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Wajib Anda itu mengajak kebaikan kepada siapapun yang bersama Anda, khususnya adalah orang-orang yang dekat dengan Anda. Orang tua adalah orang yang sangat dekat dengan Anda. Maka hendaknya Anda membawa orang tua Anda kepada kebaikan dengan cara yang paling indah, dengan penuh ketelatenan, kesabaran, dan tidak ada kata putus asa dan tidak ada akhirnya. Sampai kapan? Tidak ada akhirnya. Terus dan terus. Dengan bermacam-macam cara. Tidak bisa dengan cara ini, dengan cara yang lainnya. Tidak bisa dengan cara ini, dengan cara yang lainnya. Dengan cara ini, dengan cara yang lainnya. Dan begitu seterusnya. Baik Buya ya, artinya tidak boleh menyerah Buya ya. Baik Buya Subhanallah, terima kasih Buya atas jawabannya. Baik Buya, kita beranjak kepada pertanyaan yang melalui via SMS. Ini ada sahabat dari Kerawang Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya dan Umi, semoga selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi sebelumnya pertanyaan dari mana, kami mohon sebelumnya dari harus ada Tulungagung Buya. Sudah disampaikan tadi Buya. Baik, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buya, ini Ibnu dari Karawang ingin bertanya mengenai orang yang meninggal di hari Jumat. Benarkah ada kespesialan? Kalau ada, apa saja? Apa benar nanti tidak dihisab di padang di mahsyar? Akan tetapi bagaimana apabila yang meninggal itu orang yang ogah-ogahan dalam beribadah ketika masih hidup, Buya? Terima kasih jawabannya, Buya. Itu tanda kemuliaan saja, bukan berarti harus mulia di saat seperti itu. Ya. Tanda kemuliaan, nah, tanda orang mulia bisa dipilih oleh Allah untuk meninggal di hari itu. Tanda orang mulia. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, Imam Suyuti subhanallah ta'ala menyebutkan dalam riwayat-riwayat tentang keistimewaan hari Jumat adalah orang yang meninggal di hari Jumat di antaranya adalah akan diringankan hisabnya. Tentunya ada aturannya, bukan hanya karena meninggal di hari Jumat saja, bukan. Hanya tandanya, tanda orang meninggal di hari Jumat itu adalah insya Allah tanda orang-orang baik dan sebagainya. Bukan berarti orang yang meninggal di hari selain Jumat tidak baik, tidak. Itu hanya tanda saja. Tanda kan belum tentu iya. Orang yang fasik gak karu-karuan ini. Ya semoga ada setelah meninggal di hari Jumat semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Jadi bukan berarti harga mati pas kalau mati surga hari Jumat langsung ini. Langsung apa namanya? Langsung masuk surga dan sebagainya. Oh, tidak seperti itu. Baik. Baik, ya subhanallah. Baik, ya, terima kasih, ya. Selanjutnya ada pertanyaan ini dari sahabat Nurul dari Tulungagung, ya. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Buya, ini ada takdir kematian sewaktu-waktu datang. Bagaimana jika orang yang sedang mendekati sakaratul maut, sudah cukupkah dengan cara membisikkan atau membacakan doa saja sementara orangnya tidak bisa berbicara karena terkena saraf otak atau dan stroke itu, Buya? Terima kasih, Buya. Baik, subhanallah. Tugas kita yang hidup kepada orang yang meninggal dunia adalah bagaimana kita mentalkin mereka dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terlalu panjang. Jadi kalau kita bersama orang yang sakaratul maut, maka hendaknya kita memperdengarkan kepada beliau kalimat-kalimat mulia. Di antaranya mentalkin la ilaha illallah atau Allah, Allah, Allah. Dan di saat beliau itu sudah bisa mengucapkan kalimat Allah atau la ilaha illallah, sudah Anda diam. Karena kita dengan harapan bahasanya kalimat terakhir yang diucapkan adalah kalimat mulia. Allah, Allah, Allah. Akan tapi ada sebagian yang memang sudah sakit lama dan sebagainya, mungkin lidahnya sudah tidak bisa berucap lagi, akan tapi ketahuilah hatinya ahli iman akan selalu berzikir dan berucap. Maka dari itu Anda perdengarkan kalimat-kalimat mulia sampai dicabut nyawanya. Maka dihimbau untuk terus kita tidak bosan-bosan untuk mentalkinnya la ilallah atau Allah, Allah, Allah atau la ilaha illallah Allah. Itu hatinya akan mendengar. Sampai dicabut nyawanya. Mungkin lidah tidak berucap, tapi hatinya akan menyambut dengan itu semuanya. Maka kami himbau kepada orang yang menjaga orang tua yang lagi sakit. Tolong dan tolong dan tolong. Orang tua kita yang sudah sakit, dia tidak butuh dikirimi makanan yang enak lagi. Ternyata mereka semua butuh kepada husnul khotimah. Kadang ini musibahnya untuk orang kaya. Berada di rumah sakit yang jaga anak-anaknya. Sibuk dengan urusan laptop, HP dan sebagainya. Hingga akhirnya nonton film. Sehingga bapaknya sudah mau meninggal tuh sambil ngelirik nonton film, mati dicabut nyawanya saat itu. Itu anak durhaka itu. Maka kalau kita menjaga orang sakit, tolong perlihatkan di hadapan mereka kita lagi sholat. Agar ada kerinduan, lalu dia ngomong, ya Allah aku pengen sholat, kok mati? Itu mati syahid, mati mulia. Atau di saat kita perdengarkan di telinga mereka Al-Quran, ya. Jadi orang yang menjaga orang sakit, tolong. Makanya biasanya kalau kami masuk rumah sakitnya orang kaya itu, pertama kali yang kami sentuh adalah televisi. Kami matikan, cekak. Jangan diputar lagi ini televisi. Takut ibu kita waktu melirik televisi ini, di saat ini ada tontonan yang tidak baik, lalu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, Buya, subhanallah, Buya, terima kasih, Buya. Banyak pertanyaan, Buya, dan ini mungkin satu pertanyaan lagi, Buya. Mungkin satu atau dua pertanyaan. Ini baik, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum Umi dan Buya, mau nanya. Buya mau minta nasihat ini untuk seorang pecinta sesama jenis, ini? Buya. Tidak disebutkan dari mana, Buya. Cuma ini pertanyaan penting. Jadi ini ada pertanyaan minta nasihatnya untuk seorang pecinta sesama jenis, Buya. Akhwat, Buya. Kami sudah menasihatinya, tapi malah ibunya tidak terima dengan alasan takut anaknya keluar dari rumah. Padahal dia sendiri didolimi sama anaknya itu, Buya. Karena semua kebutuhan ibunya itu yang menyiapkan. Karena semua kebutuhannya itu ibunya yang menyiapkan. Dan bangun tidur sampai pulang kerja. Bahkan si anak itu malah membawa pasangannya untuk tinggal serumah, Buya. Dan itu sudah 1 tahun, Buya. Minta nasihatnya bagaimana caranya untuk kembali kepada Allah. Dulunya tidak seperti itu. Terima kasih, Buya. Subhanallah, semoga Allah melindungi kita dari kelainan seperti itu. Ketahuilah bahwa dikutuk laki-laki dengan laki-laki. perempuan dengan perempuan, itu dikutuk. Dan kutukan ini tumpuk menumpuk, dan dosanya tumpuk menumpuk. Sebab mohon maaf, kalau laki-laki dengan laki-laki, tentu di saat seperti itu salah satunya ada yang bergaya seperti perempuan. Lihat, pertama mengikuti gayanya kaum Lut itu sendiri sudah terkutuk. Terkutuk kedua adalah tasyabuh, menyerupainya seorang laki-laki dengan perempuan. Kemudian dosa yang ketumpuk lagi adalah apa? Membuka auratnya. Sebelum melakukan, mohon maaf, kalau sampai melakukan liwat, memasukkan ke lubang dubur adalah dosa. Jadi jangan dianggap itu adalah dosa kecil. Bahkan na'udzubillah, semoga Allah mengampuni sebagian tempat-tempat. Kadang di dunia yang katanya tempat beribadah, mohon maaf, dunia pesantren, ini subhanallah, kita pernah mendengar, dan itu adalah sesuatu yang sangat mengenaskan itu. Itu adalah suatu kemaksiatan yang terselubung di balik orang-orang beribadah. Termasuk pesantren putri pun ada yang semacam ini. Dia tidak tahu bahasanya ini adalah haram, dan haramnya bukan satu haram, haram murakkab. Jujur, kalau seorang laki perempuan dengan perempuan, perempuan dengan perempuan itu, lihat, bisa sihak namanya dalam bahasa, sihak itu. Sihak itu adalah perempuan dengan perempuan itu kalau melakukan nafsu, melambaskan nafsunya, namanya sihak. Dan ini terkutuk. Itu. Kemudian lihat, jangan sampai dikatakan ini adalah dosa kecil, innalillah. Bagaimana dosa kecil? Sihak itu sudah dinas dari hadis Nabi SAW adalah dosa gede. Dan dosa gede. Kemudian lebih dari itu, lihat, ada dosa lagi setelah itu apa? Melihat pasti orang. Salah satunya berperan seperti seorang laki-laki kan, tasyabuh berijal kan, haram. Gayanya misalnya kayak laki-laki, atau seorang laki-laki dengan laki-laki, di saat punya kelainan semacam ini, lihat, pasti salah satunya gayanya kayak perempuan. Kayak perempuan. Ini adalah masuk dosa lain lagi, selain dosa homonya tadi itu. Maka itu perlu banyak didoakan orang-orang semacam itu. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf, bukan di tempat yang kotor, bukan di tempat, mohon maaf, salon-salon. Kalau ada di salon, ada, mohon maaf, ada laki-laki yang berdandan perempuan, atau homo di salon-salon, itu mungkin, itu tidak terlalu, itu gede dosanya. Akan tapi semoga Allah segera mengampuninya, karena dia tidak mengerti ilmunya. Tapi kalangan pesantren ada yang semacam ini, innalillah. Bahkan sampai suatu ketika kita menyaksikan, itu sudah kayak suami istri, traktir-traktiran begitu, ini suami istri, bahkan rebutan. Laki-laki berantem dengan seorang laki-laki, kalau merebut seorang laki-laki, innalillah. Ini kan sudah derajat ini. Katanya wah, dosa kecil dan sebagainya, itu tidak bisa, tidak beda dengan onani. Onani dosa, itu mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, itu sudah dosa. Bagaimana sekarang kita membuka auratnya orang? Mohon maaf. Sekarang dibahas bagaimana jika seorang melahirkan dengan seorang bidan, apa, dengan dokter laki-laki, itu dibahas. Padahal melahirkan itu dalam keadaan darurat. Itu masih dibahas. Bagaimana orang melampiaskan syahwat di godaan kamar pesantren, melampiaskan syahwat katanya dosa kecil, dan kadang mendapatkan ijazah dari kiainya barangkali seperti itu. Karena kiainya melakukan lebih dulu. Ini adalah kejahatan yang terselubung di balik tempat-tempat mulia namanya pondok pesantren. Mohon maaf ya, kita harus menyampaikan semacam ini, karena ada sebagian pondok pesantren yang tidak pernah peduli masalah ini. Bukan pondok pesantren lagi, putri. Kalau Anda yang bertanya, mungkin itu orang yang di luar yang bertanya, itu mungkin bukan orang pondok dan sebagainya. Semoga Allah juga mengampuni semuanya. Tetapi ada yang lebih mengerikan lagi adalah di balik kemuliaan yang namanya pesantren, ternyata ada kehinaan dan kekecian yang dilakukan. Dan tadi yang menjadi lebih giris lagi, ibunya itu kenapa tidak mau, ketika malah dinasihati anaknya, ibunya malah nggak terima. Ini secara umum semacam ini. Yang kedua, ada sebagian ibu yang tidak mengerti kalau itu adalah haram. Mohon maaf. Sampai mohon maaf lah, ini di pondok saja ada. Jadi ibu menganggap itu mungkin biasa-biasa saja. Bukan sesuatu yang haram. Dipikir yang haram itu zina saja. Zina haram, tapi ini juga haram dan tidak kalah gede. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan hukumannya dibakar. Subhanallah. Jadi ada sebagian. Artinya ini jangan dianggap sepele. Jadi permasalahan saudara yang bertanya, yang dimuliakan Allah, mungkin ibunya tidak mengerti. Bahkan di masyarakat kita mungkin menganggap betul-betul tidak ada masalah. Sehingga Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Tibyannya, itu duduk dengan amrod laki-laki dengan laki-laki yang sekiranya bakal saling memegang syahwatnya, itu duduknya lebih haram daripada duduk dengan perempuan. Kenapa? Kalau dengan perempuan bakal kecongok sama orang kan? Tapi kalau laki dengan laki-laki, siapa yang curiga? Allah subhanallah. Jadi kekejian yang terselubung. Jadi itu mungkin ibunya tidak mengerti masalah ini. Jadi kalau kita menyalahkan ibunya, mungkin kita tidak bisa. Karena ibunya mungkin menganggap itu bukan dosa. Karena apa? Dulu di pondoknya juga ada begitu. Mungkin mau di pondok juga begitu. Di pondok saja ada begitu. Sampai dalam istilah di Jawa Timur, semoga Allah mengampuni kita semua, ada istilah yang sangat masyhur namanya mairil. Mairil itu, mairil itu adalah istilah suami istri, tapi laki-laki dengan laki-laki. Ini ada sudah umum, sampai kita melihat di tembok-tembok waktu ziarah ke sebagian pondok, ada mairil iki mairil ini, iki mairil ini. Ajib. Pertama, mairil itu apa? Mairil itu apa? Ini yang harus difahami. Coba direnungi, membuka aurat besar. Membuka aurat besar itu haram. apalagi sampai melaksanakan syahwat lah kok dibilang dosa kecil. Gimana ilmu akan turun ke hati seperti apa kalau kemaksiatan seperti ini dilakukan? Baik, saudara yang bertanya, mungkin ibunya tidak mengerti kalau itu haram. Jadi beri pemahaman yang baik dan seterusnya. Kemudian setelah Anda berusaha untuk memahamkan, Anda juga tarik dengan pelan, dengan kelembutan yang bersangkutan. Karena kalau sudah kelainan, kadang-kadang mohon maaf, sampai dengan lawan jenis pun tidak syahwat dan tidak nafsu. Musibah lagi. Dan na'udzubillah ya. Dan kalau jumhur itu, apakah nanti hukumannya seperti zina dirajam atau bagaimana Bu ya? Apa? Jumhur untuk hukuman orang yang liwat. Sama. Seperti dirajam dan itu. Jumhur ulama dihukum seperti itu. Subhanallah ya. Kalau liwat sampai masukkan ke lubang tumur, itu adalah kalau dia adalah orang yang apa namanya, kalau dia adalah orang yang pernah bersuami, ya dirajam. Seperti itu. Cuma dari sebagian sampai dihinakan, ada yang dibakar. Baik. Baik Bu ya, subhanallah Bu ya. Masih banyak pertanyaan Bu ya, dan mungkin satu pertanyaan lagi Bu ya, ini dari sahabat. Tapi kalau tidak sampai masukkan ke lubang, mohon maaf, ke lubang tubur dan seterusnya, maka itu adalah kalau laki-laki dengan laki-laki, maka itu ditakzir. Dan takzir menurut Mazhab Malik bisa saja lebih keras daripada perzinaan. Kalau anak perempuan dengan perempuan ditakzir, sehingga takzirnya pun bisa melebihi dari 100 cambukan. Misalnya perempuan dengan perempuan melakukan sihak, ya, asihak, perempuan dengan perempuan sihak, ditakzir. Takzirnya bisa saja melebihi daripada hukumannya orang berzina. Kalau berzina kan dicambuk 100 kali bagi yang belum pernah menikah. Tapi kalau orang melakukan ini bisa dicambuk lebih dari itu. Tapi bukan urusan cambuknya. Yang harus kita takuti adalah hukuman di hadapan Allah, wahai ahli iman. Baik, subhanallah ya. Baik, Bu, terima kasih atas perjawabannya, dan semoga tadi yang bertanya diberikan jalan keluar ya, untuk bisa mengembalikan yang bersangkutan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli salam barik alaih. Semoga Allah panjangkan umur Buya Yahya dan keluarga dalam ketaatan kepada Allah SWT. Amin. Saya mau bertanya Buya, apa itu mazhab dan wajibkah kita bermazhab, dan apa maksud orang awam tidak bermazhab? Jazakallahu khair. Ini dari Hasbinur Singkawang, Pontianak, Kalbar, Buya. Baik. Baik, mazhab itu adalah dari bahasa zahab, tempat atau arah pergi atau tempat pergi. Maksudnya begini, mazhab itu adalah istilah. Istilah itu, madhab itu adalah menghimpun manhaj, metodologi pemikiran ilmu. Jadi kalau kita gampangkan, madhab Imam Syafi'i, kita beribadah dengan caranya Imam Syafi'i, sesuai dengan pemahaman Imam Syafi'i. Kalau kita katanya bermadhab Imam Syafi'i. Kenapa kok harus Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i ahlinya, mujtahid, yang telah mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau saya tidak bisa, sementara saya harus sambung kepada Al-Quran, saya harus sambung kepada hadis. Wajib kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu gak ada lagi. Yang harus kita pegangnya adalah Al-Quran dan hadis. Cuman saya itu untuk megang Al-Quran sampai megang hadis, itu saya gak ngerti. Saya gak paham bahasa Arab saja. Saya bisanya bahasa Melayu. Ya kan, Anda dari Pontianak. Bahasa Melayu sama bahasa Madura sama bahasa Jawa. Al-Quran saya gak paham bagaimana. Saya pun bisa belajar bahasa Arab, ngerti bahasa Al-Quran, tapi belum mengerti, faham makna-maknanya, istimbat hukum tidak ngerti. Maka untuk kita bisa tahu hukum-hukum halal haram dari Al-Quran hadis, maka ikuti ulama. Ulama-ulama kita mengikuti, ulama-ulama kita dalam mencetuskan hukum halal haram, ternyata mengikuti satu metodologi, satu cara. Dan cara itu dicetuskan oleh para imam madhab, Imam Syafi'i, dengan usul fikihnya kita perisalahnya. Jadi Imam Syafi'i meletakkan dasar-dasar istimbat hukum, agar tahu ini halal haram, ini halal haram itu. Maka kita mengikuti manhaj ini, namanya kita bermadhab. Maka kalau orang bermadhab itu orang sakit. Maksudnya mau apa? Bermadhab itu namanya ikut ulama. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk ikuti ulama. Fas'alu ala dzikri untuk melihat alamun. Bertanyalah kemampuan kepada ahlinya. Nah, kalau urusan hukum Islam, saya tidak bertanya kepada dokter. Tapi kalau saya sakit, saya kembali ke dokter. Jadi maksud bermahab adalah mengikuti metodologi seorang alim seperti madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, mereka Imam Syafi'i. Mereka punya metodologi dalam istibat hukum, metodologi yang dihadirkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah. Risalah itu adalah catatan-catatan ringan, catatan-catatan singkat antara guru dengan murid, Ibnu Mahdi dengan Imam Syafi'i, sehingga mengumpulkan satu rangkuman-rangkuman kaidah-kaidah bagaimana kita mengambil hukum. Dan itu dikembangkan oleh para ulama. Ulama yang mengembangkan ilmu ini, tapi asalnya adalah dari imamnya Imam Syafi'i. Kemudian muncul hukum-hukum di sini. Sehingga maka inilah yang disebut bermadhab. Bagaimana kalau orang awam tidak bermadhab? Ya enggak benar. Ikut siapa? Cuman kadang-kadang orang itu enggak tahu dari mana kok ada virus fitnah mengatakan bermadhab itu haram. Bermadhab itu faham enggak dia? Bermadhab itu ngikuti ulama. Bukan ngarang-ngarang, Bu. Bukan ngarang-ngarang. Alasannya apa? Kita harus kembali kepada Quran dan hadis Nabi, tidak boleh kepada Imam Syafi'i. Memangnya Imam Syafi'i tidak pakai Quran dan hadis, atau siapa? Sekarang mohon maaf, kalau Anda guru saya, Anda adalah guru saya ikut Anda, apakah saya salah? Enggak, Bu ya. Tidak boleh. Boleh apa atau tidak? Boleh, Bu ya. Saya mengikuti Anda. Kalau saya mengikuti Anda itu artinya apa? Karena Anda mengambil ilmu dari pemahaman Anda tentang Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis ya. Ya ini namanya ngikut, ngikuti ulama. Lah kalau saya bukan ahlinya maka harus timbat dari Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Jadi makanya bermadhab bagi orang awam seperti kita hukumnya wajib. Kalau tidak bermadhab mohon ikut siapa? Ya ikut tetangga saya. Tetanggamu itu ikut siapa? Guru saya. Gurumu ikut siapa? Hah? Memang gurumu langsung ilmunya langsung begitu Al-Quran Hadis SAW. Iya, kemampuan dia begitu ya. Siapa orang? Dan bahkan orang yang mengatakan tidak bermadhab pun sebenarnya mereka tidak menyadari mereka juga bermadhab ya. Membuat madhab baru kadang-kadang. Ya, maksudnya enggak mau dengan madhab Syafi'i ini. Terus madhabnya siapa? Seikut Syekh fulan yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu suka membid'ahkan orang. Loh, itu sendiri sudah ngikuti bermadhab tuh ngikuti manhajnya orang, paham atau tidak? Dan tidak ada manhaj yang paling aman kecuali manhajnya para imam madhabil arba'ah. Sampai orang mohon maaf, sampai orang yang katanya mujtahid akhir zaman yang suka membid'ahkan orang yang suka salah-salah itu ternyata lihat usul fikihnya dari siapa? Itu dari para ulama kita ya. Ulama dahulu. Coba masalah am dan khos. Masalah mutlak muqayyad. Masalah makna amr itu apa dan nahi apa? Lihat definisi itu semuanya dari mana? Ayo. Apakah mereka mencetuskan sendiri itu katakanlah orang yang katanya mujaddid akhir zaman yang ada di negeri Arab sana itu. Yang mujaddid akhir zaman yang baru meninggal suka membid'ahkan orang itu coba. Tanyakan, bagaimana dia faham tentang am dan khos? Bagaimana tentang nasih dan mansuh? Bagaimana tentang mutlak muqayyad? Bagaimana tentang masalah usul-usul fikih, kaidah-kaidah fikih itu? Dari mana mereka mendapatkannya? Apakah mereka merenung lalu mencetuskan? Tidak, mereka mengintip dari orang sebelumnya. Orang sebelumnya dari mana? Dari sebelum. Sampai mentok kepada Imam Syafi'i. Sebenarnya diam-diam mereka juga mengikuti manhajnya Imam Syafi'i. Kenapa kok ada orang akhir zaman berkata bermadhab itu adalah haram? Itu adalah orang sakit. Maka dari itu sing waras ngalah. Yang sehat itu ngalah saja. Memang di akhir zaman banyak orang sakit semacam itu. Tapi yang kita jangan ikutan sakit itu ya, jangan ikut sakit. Aneh. Baik, jadi bermadhab hukumnya bagi orang awam adalah wajib. Baik, ya subhanallah Buya, terima kasih atas jawaban-jawabannya Buya ya. Dan banyak sekali pertanyaan Buya yang masih belum dijawab Buya, tapi dikarenakan waktu maka sudah wajib bagi kita ini Buya untuk pamit dari ruang dengar sahabat semua ini Buya. Dan insyaallah bagi sahabat yang masih belum bisa dijawab saat ini, insyaallah nanti akan dijawab pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik Buya, silakan ditutup dengan doa bil barakah Buya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Seperti engkau telah matikan para kekasihmu dengan mati yang mulia, maka matikan kami kelak dengan mati yang mulia. Amin, ya Allah. Amin, amin ya Rabb. Dan seperti engkau hidupkan para kekasihmu dengan kehidupan yang mulia, maka hidupkan kami dengan kemuliaan. Amin ya Allah. Dan seperti akan engkau bangkitkan ya Allah orang para kekasihmu dengan kebangkitan yang mulia, maka bangkitkan kami dengan kemuliaan. Amin, amin. Dan seperti telah engkau beri nikmat di alam barzah para kekasihmu dengan nikmat-nikmat yang besar, maka berikan kepada kami kelak kenikmatan di alam barzah. Amin, amin. Ya Allah berikan kepada kami husnul khotimah mati dalam keadaan iman, amin, ya Allah. Amin. Ingatkan kami selalu dengan kematian ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah. Amin. Jangan kau ingatkan kami dengan kematian, dengan ujian dan cobaan darimu. Kami ingin dengan nikmatmu kami ingat kematian. Kami ingin dengan karuniamu ingat kematian ya Allah. Amin. Amin. Sehingga amin. Kami semakin hari semakin dekat kepadamu ya Allah. Dan amin. Ampuni kami, ampuni guru-guru kami, amin. Ampuni orang tua kami. Amin. Ya Allah di antara kami ada ya Allah, jika ada di antara kami yang kelainan ya Allah, di dalam urusan-urusan yang laki-laki mencintai laki-laki, perempuan bertimbangkan dalam syahwat ya Allah, mengikuti bagi kaum Lut ya Allah, maka kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Amin, ya kami tidak rela jika mereka terus larut dalam kehinaan itu. Amin, ya Allah. Amin. Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Amin. Ya Allah engkau maha tahu siapa mereka. Dan ya Allah jika ada yang sakit di antara kami ya Allah, berikan kesembuhan ya Allah. Amin, amin. Dan jadikan amin. Sakit yang mereka rasakan adalah sebab pengampunan dan amin. Pengangkatan derajat ya Allah. Amin, amin, amin, amin. Dan sebab kebaikan amin. Untuk yang bersama mereka ya Allah. Ya Allah engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Amin, amin. Ya Allah engkau maha tahu mereka ya Allah. Amin. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Amin, amin, amin. Yang sakit sembuhkan amin. Dan biaya yang mereka gunakan untuk berobat. Jadikan itu semua adalah amal-amal yang kau terima. Amin. Yang menjadi sebab kemuliaan di akhirat nanti ya Allah. Amin. Amin. Dan selesaikan urusan kami ya Allah, masalah kami yang kau maha tahu ya Allah. Amin. Amin. Siapapun dari kami yang punya masalah, selesaikan amin. Ya Allah dengan amin. Kasih sayangmu ya Allah. Amin. Amin. Dengan kasih sayangmu ya Allah. Jangan kau selesaikan dengan ujian muta. Kami takut tidak mampu dengan itu semua. Amin. Engkau maha kasih ya Allah. Amin. Engkau maha penyayang ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami semua husnul khotimah mati dalam keadaan iman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wujudkan, tambahkan ya Allah kepada kami kecintaan kepada anak-anak kami. Amin. Ya Allah. tambahkan kepada kami kecintaan kepada keluarga kami, ya Allah. Dan tambahkan kecintaan kami kepada orang tua kami, ya Allah. Dan tambahkan kepada kami kecintaan kepada guru-guru kami, ya Allah. Tambahkan kepada kami kecintaan kepada sahabat-sahabat kami, ya Allah. Dan tambahkan kepada kami kecintaan kepada sesama kami, ya Allah. Dan tambahkan kepada kami kecintaan kepada Allah, orang yang bersuang bersama kami, ya Allah. Dan tambahkan kepada kami kecintaan kepada pasangan kami, ya Allah. Ya Allah, tambahkan, ya Allah, para istri, ya Allah, cinta kepada suami mereka. Dan suami mencintai istri mereka. Cinta karenamu, ya Allah. Cinta karenamu, ya Allah. Jauh dari kedzaliman, jauh dari penganiayaan. Jauh dari Allah. Dan Engkau Maha Tahu, ya Allah, apa yang ada di hati kami, ya Allah. Jagalah kami semua, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, mati dalam keadaan iman, iman, dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil amin. Al-Fatiha. Iya kan. Syaratan ana ta'alihul ma'dhubi ana marabbalin. Subhanallah, ya. Baik, terima kasih, ya, atas penjelasannya, atas ilmunya, dan atas jawaban yang sudah diberikan. Dan juga terima kasih atas doanya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh, dipanjatkan oleh Buya, doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tadi ilmu yang disampaikan oleh Buya, baik yang sudah melalui penjelasan tentang masalah pintu menuju kematian dan juga jawaban-jawaban yang diberikan, itu menjadi pencerahan bagi kita. Dan semoga menjadikan kita semakin senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kematian menjadi orang yang cerdas seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabatku, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam setengah ini. Semoga menjadi kebersamaan yang penuh berkah yang akan menjadikan kita bersama kelak di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon doanya selalu, mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon maaf jika ada telepon yang tidak diangkat atau ada pertanyaan yang masih belum bisa dibacakan, ya. Semoga tali silaturahmi di antara kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita diikat hati kita dalam cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami Umi Fairuz Arahbini, ya, undur diri dari ruang dengar sahabatku semua. Dan juga Bu Yayah, ya, undur diri dari ruang dengar sahabat semuanya. Mohon maaf dan mohon doanya selalu. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.